Tak di sini terlahir untuk hadapi semua cobaan hidup yang terus berjalan dan terus relakan dengan tenang hati. Jangan kau takut di saat keadaan pahit, meskipun mendalam. Dan jangan pernah menyesal, karena semua itu cobaan. Serahkan semua padanya, hadapi dengan senyumanmu, untuk mengingatnya di setiap langkahmu dan setiap doamu. Syukuri semua yang terjadi, nikmatilah yang kau miliki, untuk mengingatnya hingga semuanya kan baik-baik saja. Keadaan baik meskipun mendalam, dan jangan pernah menyerah, karena semua itu coba.